Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ خَنَكِتِنْ عَزَّكُمُ اللَّهِ. Kita masih pada bab da'awatu Nabi alaihi salatu wassalam, doa-doa yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam, sampai pada hadis yang ke-672. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana al-Makki, Makki bin Ibrahim, qala haddathana Abdullah ibn Sa'id bin Abi Hindin an Amr bin Abi Amr an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham. Alham itu gundah gulana, sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang diperkirakan akan terjadi. Gelisah, gundah gulana, resah tentang sesuatu yang belum terjadi. Walhazan, alhazan itu dimaknakan dengan kesulitan, kesulitan perkara yang telah lewat. Wal'ajiz wal'kasal, aku juga berlindung kepada engkau ya Allah dari al-ajiz, ketidakmampuan. Wal'kasal, kemalasan. Wal'jubn, penakut. Wal'bukhl, kebakhilan. Wadala'iddain, hutang yang menghimpit. Wa'ghalabatirrijal, dan orang-orang yang menguasai, pihak-pihak yang menguasai, musuh-musuh yang menguasai. Ini hadis dhaif, hadis sahih, ikhwan, hadis sahih, isnaduhu sahih, semua rawi-rawinya terpercaya. Dan ada beberapa riwayat yang semakna dengan ini yang pernah kita baca sebelumnya. Nah, ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, berlindung kepada Allah dari perangai-perangai yang tercela, kondisi-kondisi yang tercela, kondisi-kondisi yang susah. الهم الحزن العجز الكسل الجبن البخل ضلع الدين غلبة الرجال. Delapan perkara ini sesuatu yang biasa terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Maka Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara yang semacam ini dengan harapan supaya kehidupan kita kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, kehidupan sejahtera tanpa ada gangguan-gangguan yang berat. Sehingga sangat penting untuk memanjatkan doa yang semacam ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddathana Khalid bin Harith qala haddathana Abdurrahman al-Mas'udi an 'Alqamah ibn Marthab an Abi Rabi' al-Madani an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata kana min du'a'in nabi alaihi salatu wassalam adalah termasuk doa nabi alaihi salatu wassalam Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni innaka antal muqaddim wal mu'akhir la ilaha illa anta. Istighfar ya Pak. Allahumma gfirli ya Allah, ampunilah aku. Ma qaddamtu, apa yang telah aku lakukan, yakni dari amal-amal kejelekan. Ampunilah aku ya Allah, amal-amal kejelekan yang telah aku lakukan. Wa ma akhartu, dan amal-amal kebaikan yang aku tunda, yang enggak saya kerjakan. Wa ma asrartu, dosa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Wa ma a'lantu, dosa yang saya kerjakan dengan terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada aku, yang mungkin saya enggak sadari, yang mungkin saya enggak merasa. Innaka antal muqaddim wal mu'akhir, engkau ya Allah yang memajukan dan yang menunda. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, tidak sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Ini juga sahih riwayatnya, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wal Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak. Doa ini berisikan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa dalam beberapa kondisi. Dosa yang kita lakukan, amal baik yang kita tunda yang dikerjakan, dosa yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi, yang dikerjakan dengan terang-terangan, dosa yang Allah yang Maha tahu yang kita kerjakan, yang kita lalai, yang kita khilaf, yang kita lupa, yang kita enggak sadar, yang kita enggak merasa. Ini singkat namun padat berisikan istighfar dari semua dosa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Ini juga sangat bagus terkait dengan babul istighfar. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Amr ibn Marzuq qala akhbarana Syu'ban bi Ishaq an Abil Ahwas an Abdillah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kata Abdullah bin Mas'ud kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, dulu Nabi alaihi salatu wasallam biasa berdoa Allahumma inni as'alukal huda wal afaf wal ghina wa qala ashabuna an amr wat tuqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu al huda, hidayah, wal afaf, al iffah, wal ghina, kecukupan, dan berkata teman-teman kau ini dari Amr dengan tambahan wat tuqa, dan ketakwaan. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Imam Muslim dalam sahihnya. Di sini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah empat perkara, dan empat perkara ini merupakan perkara yang sangat besar. Beliau memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, hidayah. Hidayah di sini meliputi banyak hal. Yang pertama meliputi hidayah ilal Islam, hidayah menuju kepada Islam. Yang tadinya kita non-muslim diberi hidayah oleh Allah untuk menjadi muslim. Itu namanya hidayah dari Islam. Ada pula hidayatun fil Islam au ila sunnah. Hidayah dalam mengamalkan Islam atau hidayah kepada sunnah. Itu berlaku bagi kita yang sudah muslim, sudah beriman kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, memohon hidayah supaya Allah menunjuki kita agar bisa mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah. Itu namanya hidayah ila sunnah. Itu merupakan puncak hidayah, merupakan puncak hidayah dan merupakan hakikatul hidayah. Itu hidayah kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Juga meliputi al-istiqamatu alal huda, memohon keistiqomahan di atas hidayah tadi. Ya, keistiqomahan di atas hidayah tadi. Istiqamah wal istimrar, terus menerus di atas al-huda. Dan ini perkara yang sangat penting untuk kita semuanya. Ini hidayah. Yang kedua wal afaf, al-iffah, itu menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri. Al-iffah menyelamatkan seseorang dari perzinaan atau perkara-perkara keji yang lain. Al-iffah menyelamatkan seseorang dari tindakan-tindakan mencuri atau hal-hal yang semisal itu terkait dengan perkara harta benda. Yang namanya iffah betul-betul menjaga kehormatan dirinya dari segala sesuatu yang mengotorinya, terutama dalam perkara yang sifatnya perkara keji, perzinaan dan semisalnya. Al-iffah wal-ghina, memohon al-ghina. Al-ghina meliputi dua perkara. Yang pertama ghina al-mal, ghina al-mal, kecukupan harta, kecukupan harta. Ini ghina zahir, kecukupan secara lahiriah. Dan yang kedua yang lebih penting lagi ialah ghina an-nafs, ghina an-nafs, kecukupan jiwa. Ghina an-nafs, kecukupan jiwa, mengandung makna qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Ghina an-nafs ini meliputi dua-duanya. Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina an-nafs, bukanlah kecukupan itu kaya harta, tapi yang namanya kecukupan adalah kaya hati. Kaya hati. Lafaz ini ghina, kecukupan, meliputi dua-duanya. Kita memohon kepada Allah kecukupan lahiriah, kecukupan materi, juga memohon kepada Allah kecukupan batin, kecukupan hati. Dan yang keempat wattuqa, memohon kepada Allah ketakwaan. Dan ketakwaan itu merupakan puncak dari semua yang ada. Ketakwaan melaksanakan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ketakwaan itu merupakan puncak dalam berislam. Islam itu isinya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu namanya apa? Namanya takwa. Islam itu adalah takwa. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita mengamalkan Islam secara keseluruhan. Kita mengerjakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Takwa. Nah, sehingga doa ini simpel, singkat, tetapi muatannya sangat padat. Hidayah itu berkaitan dengan keadaan kita di muka bumi ini. Dengan hidayah kita akan terbimbing semasa hidup kita sampai akhir hayat. Dengan iffah kita akan terselamatkan dari semua perkara-perkara yang keji, yang kotor. Dengan ghina dicukupi urusan dunia kita, qanaah dalam hati, dihiasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wal ghina wat tuqa. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ini pun juga layak untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال رحمه الله تعالى قال حدثنا بيان هو بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن ثمامة بن حزم قال dia berkata سمعتُ شيخًا ينادي بأعلى صوته katanya Thumamah, saya pernah mendengar seorang yang sudah tua. Dia memohon kepada Allah dengan suara yang keras. Allahumma inni a'udzubika minasyarr la yakhlutuhu syai. Ya Allah, aku memohon, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan-kejahatan yang tidak dicampuri oleh apapun. Yakni kejahatan yang murni, kejelekan yang murni. Itu doanya. Allahumma inni a'udzubika minasyarr la yukhlituhu syai. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan yang tidak tercampuri oleh apapun. Berlindung dari kejahatan yang murni. Qultu, maka saya tanyakan, man hadza syaikh? Siapa orang tua ini? Qila, dikatakan Abu Darda. Orang tua itu bernama Abu Darda, sahabatnya Rasul radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, ini athar juga sahih. Ini ta'awud yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang murni, dari kejelekan-kejelekan yang murni, meliputi semua bentuk kejahatan, kejahatan dunia, kejahatan akhirat, kejahatan agama, kejahatan terkait dengan nyawa, harta, kejahatan terkait dengan apapun bentuknya. Semua bentuk kejahatan bertaut kepada Allah daripadanya. Allahumma inni a'udzubika minasyarr la yakhlutuhu syai'un. Baik, qala rahimahullahu ta'ala حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزأة عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول dari عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه bahwa النبي عليه الصلاة والسلام beliau berdoa اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa. بالثلج, dengan salju. والبرد, dengan es. والماء البارد, dan air yang dingin, sebagaimana disucikannya baju yang kotor ad-danas, dari wasakh, dari kotoran-kotorannya. Ini doa minta kesucian jiwa, minta supaya dosa-dosa dia disucikan oleh Allah dengan akan pensuci jiwa, sebagaimana baju yang kotor disucikan dari kotoran-kotorannya dengan air dan dengar penyuci-penyuci yang lainnya. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, Rabb kami, bagimu semata segala pujian, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang kau kehendaki dari segala sesuatu yang setelah itu. Ini doa disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Naam. Ini minta pensucian diri dari dosa. Ini yang lebih bagus lagi ialah yang kita baca ketika iftitah dalam sholat. Yang kita baca ketika iftitah di dalam sholat. Itu isinya adalah demikian. Menjauhkan kita dari semua dosa, mensucikan dosa-dosa kita semua dengan air, dengan salju, dengan air dingin. Na'am, barakallahu. Wa qala rahimahullahu ta'ala. Ini kita baca ikhwan, dikarenakan semuanya berisikan doa-doanya Rasul. Ini baca semuanya. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Amr ibn Marzuq قال أخبرنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memperbanyak berdoa dengan doa ini. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, di akhirat nanti kebaikan, dan jagalah kami dari azab neraka. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah, fa dzakartuhu li Qatadah, maka saya sebutkan ini hadis kepada Qatadah. Faqala, kata Qatadah, kana Anasun yad'u bih. Anas bin Malik juga biasa berdoa dengannya. Walam yarfa'hu, namun dia tidak memarfukkannya, tidak menjadikannya sebagai doanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, al-muhim doa disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun juga ini doa disebutkan dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, disebutkan dalam Sahih Muslim dan bahkan dalam Sahih Bukhari dalam buku tafsirnya, dalam kitab tafsir dalam sahihnya. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arqad dengan lafaz Allahumma, Allahumma, bukan Rabbana, tapi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini yang dikatakan oleh orang Indonesia doa sapu jagat, dikarenakan menyapu semua yang di jagat raya ini, bahkan menyapu semua yang di akhirat, bahkan menyapu semua yang ada. Barakallahu fikum. Tayyib, disebutkan oleh para ulama, Rabbana atau Allahumma atina fid dunya hasanah. Apa yang dimaukan dengan hasanah fid dunya? Yang dimaukan dengan kebaikan-kebaikan di dunia. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-hasanah fid dunya al-mar'atu salihah. Kebaikan dunia maknanya istri yang salihah. Wa fil akhirah al-hur. Sementara kebaikan di akhirat nanti adalah bidadari. Di dunia istri yang salihah, di yaumul qiyamah nanti bidadari. Diriwayatkan pula dari al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan al-hasanatu fi dunya al-ilmu wal ibadah. Kebaikan-kebaikan dunia itu ilmu dan ibadah. Wa fil akhirah al-jannah. Sementara kebaikan akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya kata beliau. Sementara as-sihah wal kafaf wal afaf, kesehatan, kecukupan, iffah di dunia, al-thawab, ar-rahmah fil akhirah, pahala, rahmat di akhirat, dan semisalnya, itu hanya contoh saja. Famita, semata-mata contoh, kata beliau. Tapi hakikatnya, yang namanya kebaikan dunia, ilmu dan ibadah. Kebaikan akhirat, surga. Surga. Ini semua dapat tantangan. Dapat tantangan, ya Pak. Dan masuk seluruhnya pada kata-kata hasanah. Ada lagi yang menafsirkan yang namanya hasanah di dunia, kullu ma yu'tahu al-'abdu fi dunya. Segala sesuatu yang dianugerahkan kepada, segala sesuatu yang dianugerahkan kepada hamba di dunia ini. Baik, itu hasanah di dunia. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hamba di dunia ini yang sesuai dengan harapannya. Antum punya harapan apa di dunia ini? Al-aisyah thayyibah, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang tenang, al-ghina, kecukupan. Ya. Apalagi? Apa yang antum inginkan? Istri yang salihah. belum nikah soalnya. Nah gitu ya. Semuanya, semua kebaikan-kebaikan dunia yang antum inginkan, yang antum harapkan, itu masuk pada kata-kata hasanah di dunia ini. Nanti minta apa? Itu namanya hasanah di dunia. Terkait dengan hasanah fil akhirah, semua kebaikan-kebaikan akhirat itu disebutkan oleh para ulama kita, hal-hal yang baik yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah. Dari mulai di alam kubur, nikmat kubur, itu kan kebaikan akhirat. Kemudian bisa menjawab pertanyaan mukar dan nakir dengan baik dan benar di alam kubur. Kemudian ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ketika di mahsyar nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah alaihi wasallam, hisabnya dengan hisab yang baik, mengambil kitabnya dengan tangan kanan, bisa masuk ke telaganya Rasulullah alaihi wasallam, kemudian bisa menyeberangi sirat jembatan dengan selamat, yang ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat waqina adzaban nar dan selamatkan kami dari azab neraka itu menekankan tidak akan terjadi pada kita semua kengerian-kengerian yaumul qiyamah yang berujung dengan neraka. Sehingga di yaumul qiyamah nanti kita semua akan dimudahkan, dikasih perkara yang sangat baik sepanjang proses akhirat sampai surga dan aman dari berbagai macam ancaman-ancaman neraka. Sehingga luar biasa doa ini, ikhwan. Barakallahu fikum. Ketika ada orang yang datang pada antum, wadul, mersuloh, atau curhat, gimana ya? Saya ini sudah usaha mati-matian, gak hasil-hasil. Oh, potongan ini, kayak gitu ya? Kayak gitu sini, kan? Loh, itu apa gitu? Ya, rupanya antum nggak dicurhati sama orang banyak, rupanya. Oh, potongan ini. Kasih doain. Pengen apa sih? Ya, pengen usaha lancar. Sudah, Bapak ikhtiar dengan ikhtiar yang baik. Jangan yang haram, Pak ya. Ikhtiar yang halal, yang mubah. Bapak minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sebut yang Bapak inginkan. Ya Allah, lancarkan rezekiku. Karena kelancaran rezeki dan usaha termasuk hasanatun fid dunya. Ngunut doa, ngunut doa. Nah, apa mana, kau mana? Doa ini. Iki usah hafal ke dia. Hafal sejak dulu. Tapi nyatane, nah, yang membedakan itu ialah penghayatan doanya. Ya, penghayatan doanya. Tadabur doanya. Kemudian keikhlasan kita, ketulusan kita dalam berdoa, kesungguhan kita dalam berdoa, apakah sudah halal usahanya kita ataukah belum? Ini yang membedakan. Ini yang membedakan. Jadi, iya, yang situ kiai, kita orang biasa ya katanya. Nah itu makanya, jadi kiai. Artinya jadilah orang yang baik gitu loh. Yang ketika doa itu tulus, ikhlas, menghayati, mentadaburi, penuh ketunduan kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, betul-betul butuh kepada Allah. Itu harus demikian yang doa itu. Gak kemudian dilambit. Doa ya. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, saya gini-gini. Ya, gak jadi. Harus ada yang namanya ijtihad, kesungguh-sungguhan. Ada yang namanya azam, tekad bulat. Ada yang namanya kepasrahan kepada Allah, butuh kepada Allah. Nah, baru insyaallah ta'ala akan makbul. Gitu ya. Kalau ada dikasih tanya sama orang, dikasih doa ini, kadang dia nolak dia. Sikit biar apa loh nyatanya kalau hasilnya. Atau jangan terbawa dengan dia, terus nyarinya doa yang lain gitu. Jangan nyarinya doa ini aja. Cuma bapaknya ini harus servis sedikit gitu. Disewa sedikit bapak yang baik, jadi orang yang soleh, yang taat kepada Allah, yang tunduk, yang ikhlas, dan segala macamnya itu, supaya doa tadi itu manjur gitu loh, barakallah. Nah, apa saja yang diminta pakai doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallah. Apa aja? Pengen apa? Ini apa Pak? Hah? Mbak Wasita. Nah iya, sudah gitu. Istri yang solehah termasuk kebaikan dunia, anak yang soleh termasuk kebaikan dunia. Doanya ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kasihlah aku rezeki istri yang solehah, anak yang soleh. Sebutkan semua yang kita inginkan dengan penuh keturusan dan ketentuan insyaallah taala makbul didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pun yang kita ingin, urusan dunia, agama, akhirat, itu semuanya dicakup dalam doa yang satu ini. Makanya dikatakan sapu jagat, bukan cuma jagat, sapu jagat dan akhirat. Barakallahu. Nah, yang penting itu penghayatannya, penghayatannya. Masya Allah. Waqala rahimahullahu taala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad ya'ni ibn Salamah an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul baik dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Dulu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam biasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qillah wal dhillah wa a'udzubika an adlima aw udlama. Ini sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah wal Hakim bi isnadin sahih, semua riwayatnya orang-orang percaya isnadnya adalah sahih. Tayib. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah dari tiga perkara, dari empat perkara. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-faqr. Al-faqr itu mengandung makna banyak. Yang pertama, al-faqr dimaknakan dengan al-hajah ad-daruriyah, kefakiran hidup. Fakir, ya fakir, kesulitan hidup. Yang kedua dimaknakan dengan syarah. Syarah itu rakus dunia, hartanya sudah banyak tapi merasa fakir terus, harta melimpah tapi kurang terus, rakus harta. Itu namanya fakir. Tayib, di sini Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari dua keadaan ini. Yang pertama al-faqr, dengan mana pertama kefakiran. Tabiatnya seorang insan tidak suka kondisi serba kekurangan. Ya, tidak bisa serba kekurangan. Apalagi sampai dikatakan fakir yang tidak memiliki makanan pada hari itu. Jarang ada orang yang sanggup sabar dalam kondisi yang demikian. Atau fakir dengan makna yang kedua, sudah kaya, sudah melimpah hartanya, rakus. Syarah, rakus, merasa fakir terus, kere terus. Rakus, tidak pernah kona'ah, tidak pernah memiliki hina nafs, kekayaan batin. Dua-duanya jelek. Sehingga Rasul berlindung dari al-faqr semacam ini. Yang kedua al-qillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-qillah. Al-qillah perkara sedikit. Ada yang memaknakan al-qillah al-faqah. Faqah itu sama dengan faqar, kemiskinan. Sangat-sangat butuh kepada makhluk yang lain dikarenakan sedikitnya yang kita miliki, sama dengan faqar. Ada pula yang memaknakan al-qillah ay-qillatul khairat, sedikitnya amal kebaikan. Sedikitnya amal kebaikan. Dua-duanya bisa dikarenakan dua-duanya perkara yang kurang bagus. Kalau yang mana pertama sama dengan faqar, kalau mana kedua berlindung pada Allah dari sedikitnya amal baik. Harapannya supaya amalnya bertambah dan bertambah. Jangan sampai memiliki amal sedikit. Wadzillah kehinaan. Ay dzalilan yahqiruhun nas. Rendah, hina, dihinakan oleh orang lain, dilecehkan sama orang lain. Bertawud dari kondisi yang semacam itu. Itu kondisi yang tidak mengenakan para kelaku. Naam, wa'udzu bika an adzlima aw udzlama, dan aku ya Allah berlindung kepada engkau dari perbuatan zalim atau dizalimi oleh orang lain. Saya menzalimi atau dizalimi oleh orang lain, yang keempat. Naam, ini sahih riwayatnya. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam berlindung dari sebuah kondisi yang mana banyak orang tidak sanggup untuk menanggungnya. Kondisi fakir, enggak ada yang sanggup. Ya ada sih, cuma jarang yang sanggup. Kondisi serba kekurangan, jarang ada yang sanggup. Apalagi kurang kebaikannya, ini perkara yang tercela. Apalagi kondisi rendah, hina, dihinakan, direndahkan, dilecehkan oleh orang lain, enggak ada yang sanggup. Barakallahu fiikum. Hadza huwa. Ini doa biasanya digunakan oleh orang-orang yang yang apa ya, Pak? Yang cari, yang cari, coba diem aja. Yang cari apa nih? Yang cari pesugihan. Kok bingung sih? Ini yang nyari pesugihan supaya jadi orang kaya, supaya jangan jadi orang miskin. Tapi kayaknya kaya barokah. Bertawud, jangan sampai mengalami kondisi kefakiran, jangan sampai mengalami kondisi yang serba kekurangan, jangan sampai mengalami kondisi yang dihinakan. Kata-kata al-fakr itu dicari sama mereka. Barakallah. Ini doanya apa ini? Filosofi terus ini. Ya kayak doa ini. Allahumma inni a'udhu bika minal faqri wal qillati wal dhillati wa'udhu bika an adlima au udlama. Masya Allah. Zaman sekarang ini kan zaman-zaman orang gitu kan ya. Zaman-zaman materi kan gitu ya. Jadi kejar materi, kepingin suge, gak kepingin kiri. Kasih doa yang ini. Nah, وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر الليث والليث بن أبي سليم ضعيف عن ثابت بن عجلان عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن الشامي ضعيف عن أبي أمامة رضي الله عنه دار أبو أمامة رضي الله تعالى عنه قال لي بركاته كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم kami pernah berada di samping Nabi, di sisi Nabi alaihi salatu wasalam. Fada'a bidu'ain kathirin la nahfadhuhu, lalu Rasul berdoa dengan doa yang sangat banyak, kami enggak bisa menghafalnya. Di samping Rasul, doanya banyak sekali, kami tidak bisa menghafal. Fakulna, kami katakan, ya Rasulullah, da'auna bidu'ain la nahfadhuhu, engkau tadi berdoa dengan doa yang kami tidak mampu menghafalnya. Kakehen, terlalu banyak. Gimana ya Rasulullah? Fakala, maka Rasulullah menyatakan, saun sauna bi'ukum bisyai'in yajma'u dhalika kullahu lakum, aku akan beritakan kepada kalian dengan suatu doa yang mengumpulkan semua tadi untuk kalian. Yang tadi saya baca yang banyak itu, saya sampaikan satu doa yang bisa merangkum semua yang tadi saya bacakan untuk kalian. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu seperti apa yang diminta oleh nabimu. Singkat kan gitu. Kayak gitu ya. Nabi Muhammad minta macam-macam, minta ini. Kamu enggak hafal. Yuk, minta apa aja ini ya. Simpel aja. Ya Allah, aku memohon kepadamu apa yang diminta oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'idzuka mimma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami memohon perlindungan darimu ya Allah dari apa-apa yang nabimu berlindung pada kamu daripadanya. Bertawud dari segala sesuatu yang Rasul bertawud daripadanya. Allahumma antal musta'an. Ya Allah, engkau lah yang menolong. Wa alaikal balagh. Atasmu penyampaian ini ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Naam, au kama qala. Atau sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun ini hadis dhaif. Dhaif dikarenakan ada rawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim dhaif dan Abu Abdurrahman Asy-Syami Al-Qasim bin Abdurrahman dhaif. Barakallahu fikum. Dhaif ya jangan dipakai. Cuma dhaif. Walaupun doanya simple, ya Allah, aku memohon kepadamu apa yang diminta oleh nabimu. Simple ya kan? Tapi baik. Lanjut. Baik, lanjut. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Bukairin qala haddatsana Laits. Ini Laits ibn Sa'ad. Bukan Laits bin Abi Sulaim, bin Laits ibn Sa'ad. Imam dari Mesir. An Yazid ibn al-Had an Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddah. Jadduh namanya Abdullah bin Amr bin As. Qala, dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil masiih ad-dajjal wa a'udzu bika min fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnah neraka. Yang ini lebih lengkap lagi ketika dibaca di tasyahud akhir. Agaknya berta'awud dari Dajjal, berta'awud dari neraka, berta'awud dari fitnah mahya wal mamat dan semisalnya. Ini hadis hasan ya. Isnaduhu hasan. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن نصير ابن أبي الأشعث عن عطاء بن السائب عن سعيد قال كان ابن عباس رضي الله عنه يقول تلو ابن عباس رضي الله تعالى عنه بردعاء اللهم قنعني بما رزقتني يا الله جدكن لأكو قنعة terhadap apa yang telah engkau rezekikan kepadaku. Wa barik li fihi, berkailah aku pada rezeki tadi. Wa khluf alayya kulla ghaibatin, dan gantikanlah untukku semua yang hilang dari aku. Bi khairin, digantikan dengan perkara kebaikan. Semua yang hilang, semua yang luput dari aku, gantikan dengan perkara kebaikan. Masya Allah. Ini doa yang sangat bagus terkait dengan masalah urusan dunia, dikasih qanaah atas rezeki yang Allah berikan, dikasih barokah atas yang Allah berikan, dikasih ganti yang terbaik ketika ada yang luput daripada kita. Ini yang diharapkan, bukan semata-mata harta banyak, bukan semata-mata harta yang melimpah, tapi yang penting qanaah, merasa cukup dengan rezeki tadi, lebih penting lagi barokah rezeki tadi dan kebaikan-kebaikan rezeki tadi. Barakallahu fikum. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa khluf 'alayya kull ghaibatin bi khair. Masyaallah. Naam ya. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Warith an Abdul Aziz an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana aktsaru du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu mayoritas atau seringkali doanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini muttafaqun alaih, dikeluarkan dari Bukhari Muslim. Naam, ini sebagaimana terangkan tadi maknanya. وقال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد ابن أبان عن أنس رضي الله عنه قال, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir yaqul, dulu Nabi alaihi salatu wasallam sering berdoa. Doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini sahih ini. Datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, juga datang dari sahabat-sahabat yang lain, datang dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dan juga yang lainnya, disahihkan oleh para ulama. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa minta ketegaran hati, minta keteguhan jiwa, minta keistiqomahan dalam beragama. Ini sangat kita butuhkan, terutama di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, zaman penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan syubhat, dengan syahwat, zaman penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, zaman penuh dengan syirik, dengan kufur, dengan bid'ah dan segala macamnya. Kita harus banyak-banyak berdoa. Dengan doa ini kita memohon kepada Allah keteguhan hati. Jangan merasa yakin dengan kemampuan pribadi, jangan merasa yakin akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, tapi kita harus selalu dan terus-menerus memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tadi membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Harapannya supaya jangan sampai menyimpang, jangan terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin tengah menyadarinya, atau penyimpangan-penyimpangan syirik, penyimpangan-penyimpangan kufur, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan pemahaman yang sesat dan segala macamnya. Lepas dari semua tadi, teguh kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Doa disertai dengan ikhtiar. Ikhtiarnya ilmu, ikhtiarnya berteman dengan orang-orang soleh, ikhtiarnya harus faham akidah, harus faham manhaj, harus faham prinsip-prinsip Islam, faham prinsip-prinsip ahlu sunnah. Ikhtiar yang lain, menjauh dari semua perkara-perkara yang menyimpang, menjauh dari syirik dan ahlu syirik, menjauh dari al-bid'ah dan ahlu bid'ah, menjauh dari semua yang menyimpang. Disertai dengan doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu namanya sinkron antara doa dan amaliyahnya. Gak cocok ada orang yang gumbulannya dengan orang-orang yang menyimpang, doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Gak cocok. Hah? Gumbule sama orang yang menyimpang, teman bergaulnya orang-orang yang menyimpang, kecondongannya, kecintaannya kepada orang-orang yang menyimpang. Lah kok isa doa semacam ini, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu nampaknya kalau mungkin terjadi. Secara kenyataan susah untuk melafalkan doa yang semacam ini, ya, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada itu. Intinya antara doa dan amaliyah kita harus sama, sehingga doa disertai dengan upaya. Nah, sangat penting untuk zaman kita sekarang ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wa qala rahimahullahu ta'ala, dua lagi ikhwan. Qala haddathana Adam, qala haddathana Syu'bah, qala haddathana rajulun min aslam yuqalu lahu Mijza'ah. Namanya Mijza'ah al-Aslami, dia rawi yang thiqah. Qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau dulu pernah berdoa, Allahumma lakal hamdu bil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bil baradi wath-thalji wal ma'il barid. Allahumma tahhirni min adh-dhunub wa naqqini kama yunqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Ya Allah, ya Allah, untukmu semata segala pujian, sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari segala sesuatu yang setelah itu. Ya Allah, sucikanlah aku dengan es, dengan salju, dengan air yang dingin. Ya Allah, sucikan aku dari dosa-dosa. Bersihkanlah aku dari semua dosa, ya Allah, sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran-kotoran yang melekat daripadanya. Ini sama dengannya tadi, sama dengan yang tadi dan mirip dengan doa iftitah yang kita panjatkan sebelum kita dalam salat sebelum membaca Al-Fatihah. Dan yang terakhir, qala rahimahullahu taala, haddatsana Abdul Ghaffar bin Dawud. Qala haddatsana Ya'qub bin Abdul Rahman. An Musa bin Uqbah. An Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kana min du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu termasuk doa yang dipanjatkan Rasul alaihi salatu wasalam. Ini penting, kita hafalkan ya, sangat penting sekali. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sirnanya kenikmatanmu. Ini yang diminta. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sirna dalam sekejap, hancur dalam sekejap, hilang habis dalam sekejap. Susah kan? Susah untuk sabar dalam kondisi yang demikian. Sehingga bertawud kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya, dari sirnanya, dari punahnya kenikmatan-kenikmatan dari Engkau, ya Allah. Wa tahawwuli 'afiyatik, dan berpindahnya afiyah darimu, ya Allah. Seorang yang mendapatkan afiyah, maka dia akan memperoleh kebaikan dunia akhirat. Kalau sampai afiyah tadi berpindah, hilang dari kita, hancur kita. Hancur kita. Sehingga berdakwah jangan sampai afiyah dari Allah itu berpindah. Wa fujaa'ati niqmatik, dan aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari azab-Mu yang turun tiba-tiba. Fujaat, tiba-tiba. Nikmah itu lawan dari nikmah. Kalau nikmah kenikmatan, kalau nikmah itu musibah, azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, men. Sebab kalau azabnya itu langsung, susah ada orang yang siap. Jarang yang siap menghadapinya. Kalau hukumannya atau musibahnya bertahap, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, orang akan mampu untuk menghadapinya dan bersabar. Tidak langsung, itu yang susah dihadapi. Sehingga bertawud jangan sampai mendapatkan musibah yang langsung, tiba-tiba, atau azab yang tiba-tiba. Wajani bisa khatib, dan berlindung pada Engkau, ya Allah, dari semua, segala sesuatu yang menimbulkan amarah-Mu, ya Allah. Ini sahih, ikhwan, disebutkan dalam sahih Muslim. Dalam sahih Muslim, ini sangat penting. Ini doa supaya kita senantiasa langgeng, mendapatkan nikmat Allah yang langgeng, nikmat Allah yang abadi, kenikmatan yang terus-menerus, tidak berubah menjadi suatu musibah yang mengerikan. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk ta'awud kita supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini semuanya kita butuhkan, ya ikhwan. Nikmat apapun yang kita rasakan selama ini, sedikit, sedang ataupun banyak, itu perkara yang sangat menyenangkan. Jangan sampai nikmat yang sudah kita rasakan hilang. Kalau sudah hilang, luar biasa susahnya. Apalagi hilangnya itu dengan seluruhnya, sirna. Zawal itu sirna. Tidak ada lagi yang namanya kenikmatan. Tidak ada lagi yang namanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Susah kita menghadapi. Susah, ya. Bisa kita bayangkan seseorang yang tadinya masya Allah memiliki harta yang berlebih, melimpah. Dia punya rumah yang sangat mewah. Dia punya kendaraan yang juga mewah. Bahagia dan segala macamnya. Luar biasa. Subhanallah, dalam sekejap, dalam semalam, hilang semua yang ada. Ditelan bumi. Entah dikarenakan musibah tsunami atau banjir bandang atau gempa atau longsor atau apa yang menenggelamkan semua yang dia miliki dalam sekejap. Dalam sekejap. Lagi tidur tiba-tiba tidak ada semua tadi. Alhamdulillah masih selamat dia. Cuma dia hanya bisa menyaksikan bekas-bekas dan puing-puing istananya dulu. Sihir dalam sekejap. Siapa yang punya kemampuan demikian? Ada sih yang mampu kalau yang imannya sangat kuat, ikhwan. Tapi jarang. Namanya manusia, tidak ada yang sanggup menghadapi kondisi semacam itu. Pikirannya dia, ya apa ini nasib saya nanti? Dulu sudah nikmat, sudah enak, sudah masya Allah. Tiba-tiba tidak punya apa-apa. Hanya ada baju yang melekat di badan. Itu kondisi yang sangat mengerikan, sangat menakutkan para kelafikum. Sehingga kita ta'awud kepada Allah, jangan sampai nikmat yang kita rasakan selama ini hilang, pudar, sirna, hancur. Dan juga jangan sampai afiah itu berpindah, apalagi datang nikmah, ujian, musibah dari Allah yang mendadak. Itu kondisi-kondisi yang enggak disukai oleh Bani Adam. Maka ta'awud semacam ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ta'awud yang sangat penting, yang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk beliau, tapi yang penting lagi untuk umatnya, sehingga umat Islam, kaum muslimin bisa berta'awud kepada Allah dari semua tadi, sehingga kehidupan dia tenang, bahagia, sejahtera sampai akhir hayatnya, bahagia di dunia dan bahagia di yaumul qiyamah nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai pembahasan bab da'awatun nabi terkait dengan doa-doa nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan sebutkan bab yang berikutnya, bab doa ketika turun hujan, kemudian doa apakah boleh doa minta kematian, dan setelah itu dibawakan lagi bab yang sama, bab yang menerangkan tentang doa-doanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perpanjang ya, kalau dikumpulkan jadi satu menjadi kumpulan doa-doanya Rasul, kan gitu ya. Nah, jadi sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kaki? Ada yang mau tanya kan? Untuk sama hari ini. Mungkin pada sekarang ini, bagaimana kita menggunakan kesan terhadap peringatan atau ujian? Dikatakan sebagai suatu azab kalau ditimpakan kepada orang kafir, atau mayoritas yang ditimpa, yang merasakannya ketika itu adalah orang-orang yang fasik. Ketika kerusakan sudah merata, kemungkaran di mana-mana, sedikit segelintir orang yang baik hancur semua tadi. Itu dikatakan sebagai azab. Bagi yang lain itu merupakan peringatan. Bagi yang lain itu merupakan peringatan terkait dengan yang tertimpa, nanti dibangkitkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Yang kafir dengan kekufurannya, yang fasik dengan kefasikannya, orang soleh yang kena imbasnya dibangkitkan dengan kesolehannya. Bagi yang lainnya itu merupakan peringatan. Barakalawfikum. Ada pun yang namanya musibah dan cobaan yang selain itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mukmin diuji dengan berbagai macam ujian untuk menghapuskan dosa mereka, meningkatkan martabat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Namun dan segala demikian berkaitan dengan mendapatkan sebuah musibah yang cukup besar begitu ya. Itu terjadi di sana sesuatu yang luar biasa mungkar yang sebelumnya tidak ada dan merata gitu. Tidak ada pengingkaran sama sekali. Datang perkara yang sangat besar. Maka bagi mereka itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, iqabun minallahi tabaraka wa ta'ala. Adapun muslimin yang terkena imbasnya, maka dipaketkan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan amalnya masing-masing. Dan bagi mereka itu adalah merupakan musibah. Allah akan menghapus dosa mereka dan mengangkat martabat mereka. Peringatan bagi yang lain, hati-hati, jangan sampai menimpa kalian apa yang menimpa mereka semua. Barakallahu fiik. Iya, prinsip dalam berdoa adalah lirih. Itu hukum asalnya dibaca dengan lirih, bukan dengan suara yang keras. Asal semacam ini bisa kita takwil. Takwil yang paling memungkinkan ialah beliau menyampaikan doa semacam itu dengan suara yang keras dalam rangka untuk mengajari yang di sekitarnya. Babnya bab ta'lim, mengajari orang yang di sekitarnya. Sebagaimana Rasul dan sebagian sahabat pernah mencontohkan demikian dalam beberapa kasus, segera sengaja mengeraskan bacaannya padahal sesungguhnya sir, dalam rangka supaya diketahui oleh pihak yang lain yang tidak mengetahui. Ini ihtimal yang mungkin diberikan. Ihtimal yang kedua itu menunjukkan terkadang boleh berdoa dengan suara keras, tapi ya cukup jauh. Kalau berzikir ada riwayatnya, zikir dengan suara keras itu ada riwayatnya, dan itu sebagian mengamalkannya. Sebagian yang lainnya mengatakan itu dalam rangka untuk mengajari kaum muslimin yang belum paham. Sehingga ihtimal kemungkinan yang paling kuat disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dengan suara yang keras dalam rangka untuk pembelajaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah maghrib ya. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.